Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghadiri daurah dalam rangka talabul ilm, menghadiri kajian daurah yang disampaikan oleh ustaz kita Ustaz Muhammad bin Umar hafizallahu taala. Dan sambil menunggu beliau, kita saling mengingatkan, saling menasihati di antara kita. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan atau nasihat, karena peringatan atau nasihat bermanfaat bagi hamba-Nya yang beriman. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lainnya, ketika Allah menyebutkan bahwa seluruh manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian tersebut. Di antara sifat mereka yang selamat dari kerugian ialah watawasau bilhaqi watawasau bissabr, saling mewasiatkan dengan kebenaran dan saling mewasiatkan dengan kesabaran. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh hadirin, sebuah ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semuanya, itu adalah ibadah yang mudah untuk dikerjakan, ringan, mudah diamalkan, akan tapi banyak dari kita yang melalaikannya, yaitu ibadah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semuanya agar kita memperbanyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, sedikit. Allah perintahkan kepada kita zikir yang banyak. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, "Inna Allah lam yafrid 'ala 'ibadi faridah illa ja'alaha haddan ma'luma wa 'adra ahlaha fi halil 'udhr illa dzikr wa lam yaj'alaha haddan ma'luma wa lam ya'dhur ahadan fi tarkih illa man kana maghluban 'ala tarkih." Atau kama qala. Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mewajibkan suatu ibadah kepada hambanya melainkan Allah berikan batasan tertentu. Nah, dan ketika beruzur tidak mampu, Allah berikan maaf. Allah maafkan ketika tidak mampu. Kecuali ibadah zikir. Nah, Allah tidak berikan batasan tertentu. Nah, dan tidak diberikan uzur seorang pun untuk meninggalkannya. Tidak diberikan uzur seorang pun untuk meninggalkannya kecuali memang terkalahkan. Nah, adam selama akalnya masih ada, selama masih bisa berzikir, kita diperintahkan. Nah, berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Nah, udhkurullah zikron kathira. Berzikirlah kalian kepada Allah zikir yang banyak. Nah, tidak ada batasannya. Nah, ma'asyarul ikhwah wal akhawat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ibadah yang sangat mulia. Termasuk ibadah yang paling afdal. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqi adh-dhahab wal warq wa khairil lakum min an talqaw 'aduwakum fatadribu 'anaqahum wa yadribu 'anaqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qal dzikrullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku tunjukkan kepada kalian amalan kalian yang paling baiknya, yang paling suci di hadapan penguasa kalian, paling tinggi derajatnya, amalan yang lebih baik daripada menginfakkan harta benda emas dan perak, amalan yang lebih baik daripada kalian keluar berjihad, kalian memukul, memenggal musuh-musuh, leher-leher musuh, atau mereka yang memenggal leher kalian. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Nah, beritahukan kepada kami amalan yang paling afdal tersebut, yang paling mulia tersebut. Kata Rasulullah SAW, yaitu zikrullah. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala merupakan amalan yang sangat mulia. Nah, demikian juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Anna fuqara al-muhajirin ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusar bi darajatil ula wa na'imil muqim. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa yu'tikuna wa la nu'tik. Ya Rasulullah, saudara kami orang-orang yang kaya, yang memiliki kelebihan harta, mereka pergi membawa derajat yang tinggi, kenikmatan yang abadi, mendapatkan keutamaan yang sangat mulia. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka punya kelebihan harta, dengannya mereka bisa melakukan amalan-amalan ibadah-ibadah yang kami tidak mampu mengerjakannya. Kami orang-orang fuqara tidak mampu mengamalkannya. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak-budak. Dan ibadah yang lainnya yang dikerjakan dengan harta, yang membutuhkan harta. Kata Rasulullah SAW, "Ala wa'alikum syai'an tudrikuna bihi man sabakum wa tasbikuna bihi man ba'dakum. Wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum." Qalu bala ya Rasulullah. Qalu tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salah 33. Kata Rasulullah SAW, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan, sebuah ibadah, jika kalian mengerjakannya, mengamalkannya, kalian bisa mengejar orang-orang yang di hadapan kalian. Bahkan kalian bisa mendahului mereka, membalap mereka. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mulia dibanding kalian kecuali yang mengamalkan amalan tersebut. Yaitu kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai sholat sebanyak 33 kali. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai sholat wajib sebanyak 33 kali. Dengan melakukan amalan ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian bisa mengejar orang-orang yang di hadapan kalian, bahkan bisa membalap mereka, mendahului mereka. Kata seorang tabi'in perawi hadis tersebut, fakor muhajirin kembali lagi kepada Rasulullah SAW mengadukannya, Rasulullah, saudara kami yang Allah berikan kelebihan harta, mereka mendengar yang kami amalkan, mereka juga mengamalkan seperti yang kami amalkan. Kata Rasulullah SAW, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk amalan yang paling afdal. Termasuk amalan yang paling mulia. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memuji kita. Allah akan menyanjung kita. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, berzikirlah kalian kepadaku, aku akan menyebut kalian, menyanjung kalian, memuji kalian. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kufur. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyebut kita, memuji kita, menyanjung kita. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah taala tentang ayat ini, "Law lam yakun fi dzikri ila hadhil faidah lakafa biha fadlan wa syarafa." Seandainya tidak ada keutamaan berzikir kepada Allah kecuali ayat ini yang menunjukkan keutamaan berzikir kepada Allah, ini sudah cukup sebagai kemuliaan dan keutamaan. Anjuran, dorongan kepada kita untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakna dengan ayat ini disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Jika hamba-Ku menyebutku, berzikir kepada-Ku pada dirinya, hanya dia berdengar kepada dirinya sendiri, aku juga akan menyebut hamba tersebut pada diriku. Namun jika dia menyebutku di hadapan manusia, di hadapan orang lain, di hadapan perkumpulan orang, aku akan menyebut dia juga di hadapan perkumpulan yang lebih mulia dibanding mereka. Di hadapan para malaikatnya. Allah akan menyanjung kita. Jika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati hamba akan hidup. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan hidup, kuat. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathal ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathal hayy wal mayyit." Permisalan hamba yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir kepada Allah, permisalannya kata Rasulullah SAW, seperti orang hidup dengan orang mati. Orang yang berzikir kepada Allah, dia adalah orang yang hidup. Yang tidak berzikir kepada Allah seperti orang yang mati. Menunjukkan sangat pentingnya zikir, berzikir kepada Allah bagi hati ini, bagi jiwa ini. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Adzikrul qalb mithul ma lis-samak. Fa kayfa yakunu halus samak idza faraqa al-ma?" Kata Syekh Islam rahimahullah ta'ala bahwa zikir bagi hati, berzikir kepada Allah untuk hati ini ibaratnya seperti air untuk ikan. Berzikir kepada Allah bagi hati kita ini ibaratnya seperti air untuk ikan. Bagaimana keadaan ikan jika tidak ada air? Bagaimana keadaan ikan jika tidak ada air? Itu ikan akan mati jika tidak ada air. Demikian juga hati kita ini, jika kosong dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini juga akan mati. Akan keras, kaku. Tidak bermanfaat pada nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Dengan berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang, tenteram dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati akan menjadi tenteram. Dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan ketenangan dan ketenteraman. Dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan pahala yang besar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadzakirina Allah katsiran wadzakirat. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Setelah Allah menyebutkan beberapa sifat yang mulia, sifat hambanya yang beriman bertakwa, di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki maupun perempuan, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan persiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ampunan kepada kita dan mempersiapkan bagi kita pahala yang besar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Ibadah yang mulia ini, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah syariatkan kepada kita bermacam-macam. Zikir yang Allah syariatkan kepada kita bermacam-macam. Ada zikir yang mutlak dan ada zikir yang muqayyad. Mutlak tidak terikat dengan waktu dan tempat. Kapan saja, di mana saja, yang penting di tempat yang suci. Dianjurkan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di masjid, di rumah, di tempat kerja, di perjalanan, di mana saja. Yang penting tempat yang suci, kita dianjurkan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir mutlak. Ada juga zikir yang muqayyad, yang terikat. Ada terikat dengan tempat, ada yang diikat dengan waktu. Diikat dengan tempat, misalnya zikir masuk masjid, zikir keluar masjid, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Ini diikat dengan tempat. Ada yang diikat dengan waktu, dengan zaman. Seperti zikir setiap selesai sholat wajib. Zikir pagi, zikir petang. Ini zikir yang diikat dengan zaman, dengan waktu. Beberapa contoh zikir mutlak Ini dianjurkan kepada kita untuk kita memperbanyak sebanyak-banyaknya semampu kita. Di antaranya zikir kalimat tauhid tahlil. La ilaha illallah. Dalam riwayat Tirmidzi kata Rasulullah SAW, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal kata Rasulullah SAW adalah memperbanyak zikir la ilaha illallah. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fil yawmi 100 marrah kutibat lahu 100 hasanah wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'ah. Kana lahu 'adl 'ashri qabil. Wa kana tawfir zamni syaitan ya ma dhalika hatta yumsi. Walam yati ahadun bi afdhal mimma ja'a bih illa man 'amila aktsara min aw kama qala." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari sebanyak 100 kali dia baca zikir ini, maka akan ditutup 100 kebaikan dan dihapus dari dia 100 kesalahan, dan dia mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Dan senantiasa ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai sore. Nah, jika dia membaca di pagi hari, maka sampai sore akan ada perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mulia lebih afdal dari amalannya yang dia kerjakan, mengamalkan lebih banyak dari yang dia kerjakan. Ini dianjurkan perbanyak zikirin, zikir termasuk zikir mutlak. Demikian juga di antara zikir mutlak yang dianjurkan untuk kita perbanyak, la haula wala quwata illa billah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? La haula wala quwata illa billah." Maukah kamu aku tunjukkan perbendaharaan dari perbendaharaan surga, yaitu dengan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbiruka bi ahad kalamin Allah?" Qala subhanallahi bihamdihi. Kata Rasulullah SAW, maukah kamu aku beritahukan kepadamu tentang ucapan yang paling Allah cintai, di antara ucapan yang paling Allah cintai, yaitu zikir subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi. Dalam riwayat yang lainnya, si Muslim, "Man qala subhanallahi bihamdi fil yawmi 100 marrah, hutat khatayah wa in kanat mithla zabadil bahar." Barang siapa membaca zikir subhanallah bihamdi sehari 100 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Barang siapa membaca zikir subhanallah bihamdi dalam sehari 100 kali, akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Demikian juga dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Kalimatani khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lil rahman. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil 'azim." Ada dua kalimat zikir yang ringan diucapkan dengan lisan, pada lisan, namun berat timbangannya dari kiamat kelak. Dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat zikir subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan zikir-zikir yang lainnya yang sahih yang ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang sahih yang ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. adapun zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari beliau, hendaknya kita tinggalkan. Zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari beliau, hendaknya kita tinggalkan. Misalnya ada sebagian yang berzikir hanya dengan lafzul jalal, Allah, Allah, Allah, atau hanya dengan huwa, huwa, huwa. Ini enggak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Hendaknya kita mengamalkan zikir yang sahih, yang ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Dan kita diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita lalai berzikir padanya. Kita diperingatkan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan sampai kita lalai berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalai berzikir kepada Allah sifatnya orang-orang kafir. Lalai berzikir kepada Allah sifatnya orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Sungguh telah kami persiapkan sebagai penghuni neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Kami persiapkan, kami ciptakan sebagai penghuni neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Sifat mereka sebagai penghuni neraka jahanam, mereka punya hati, punya pendengaran, punya penglihatan, namun tidak memanfaatkan kenikmatan tersebut. Tidak menggunakannya untuk mempelajari agama Allah, memahaminya dan mengamalkannya. Padahal tiga kenikmatan tersebut adalah kunci-kunci, pintu-pintu. Dengannya bisa mendapatkan ilmu dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya hati, pendengaran dan penglihatan. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk dibanding hewan ternak. Mereka adalah orang yang lalai. Lalai beribadah kepada Allah, lalai berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya lebih untuk diri saya sendiri, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.